kata bintang-bintang angkasa, namun satu bintang yang berpijar teruntai turun menyapaku. Ada tutur kata terucap, ada damai yang kurasakan. Bila sinarnya sentuh wajahku, kesedihanku wajahnya. Aku merasa mengenal dia.